Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwa, kita lanjutkan pembahasan kita di al-khulasatu fi usulil fiqh pada halaman 16, yaitu ta'rif usulil fiqh. Tentang Mas Joko, coba baca. Ya, setian. Nomor siapa nih? Ta'rif usul al-fiqh. Qabla al-khawdi fi mabahith usul al-fiqh, yajib alayna an natasawwara hadha al-ilma. An natasawwara. Ilmu apa sih? An natasawwara hadha al-ilma, wa hadha yakunu bi at-ta'rif as-salim alladhi yu'addi ila at-tasawwur as-sahih. Wa kalimatu usul al-fiqh laha ma'nayan, ma'na fil lughah wa ma'nan, ma'nan fil lughati wa ma'nan fil islah. Ta'rif usul al-fiqh, apa ya bahasa Indonesia, definisi itu apa? Pengenalan. Pengertian usul fiqh. Iya. Pengenalan ya. Bisa juga ya. Iya, pengenalan. Maksudnya di sini cara mengenalkan usul fiqh gitu ya. Untuk mengenalkan usul fiqh. Ya, pengertian lah. Ya mungkin begitulah. Atau kalau bahasa ininya ya definisi kan ya, definisi usul fiqh. Ya, kemarin aja Pak Rudi. Nah, jadi kita masuk di judul definisi usul fiqih. Nah, mungkin mulai dari sini kita mesti menguras daya pikir ya, menguras otak. Mending lagi. Ya, mulai dari sini kita akan menguras otak. Nah, di sini kata Syekh, qabla al-khawd fi mabahith usul al-fiqh yajib alaina an natasawwara hadha al-'ilm. Sebelum kita mulai membahas usul fiqih, ya, maksudnya sebelum kita masuk ke pokok pembahasannya, kan ya, sebelum kita masuk ke pokok pembahasannya, maka kita mesti tergambar tentang ilmu ini, ya, maka kita mesti tergambar tentang ilmu ini. Maksudnya, ya, kita harus tahu apa ilmu atau maksudnya ya usul fiqih ini, atau dengan kata lain apa definisi usul fiqih gitu loh. Ya, sebelum kita masuk ke pokok pembahasannya, yaitu isi dari usul fiqih itu sendiri, ya, sebelum kita membahas kaedah-kaedah yang ada di usul fiqih ini, maka selayaknya bagi kita yajibu alaina, ya, wajib atas kita untuk menggambarkan ilmu ini, ya, tergambar sama kita ilmu ini. Ya, sepertinya selalu kita katakan ya, kadang-kadang kita terlalu sepele sama memahami judul, ya, langsung masuk membahas pokok pembahasan, namun judulnya aja ternyata nggak paham apa inti dari pelajaran itu, kan gitu. Wahada, dan hal ini dapat kita lakukan dengan at-ta'rifis salimil ladzi yuaddi ila at-tasawwuris sahihi, dengan cara mengetahui definisi yang tepat. Wahada yakunu bit-ta'rif, ya, hal tersebut dapat direalisasikan dengan at-ta'rifis salim, definisi yang benar, pengertian yang tepat, yang dapat menghantarkan kita kepada penggambaran yang benar pula. Alladhi yuaddi ila at-tasawwuris sahihi, yang dapat menghantarkan kita kepada gambaran yang tepat. Jadi kalau misalkan definisinya enggak tahu, ya tentu kita enggak tergambar sama kita, tidak tergambar apa itu usul fiqih. Orang definisinya enggak tahu. Berapa banyak dari kita yang memahami sirah amr, memahami apa itu wajib, memahami apa itu sunnah, ya semua itu kan dibahas di dalam usul fiqih. ya, apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu haram, apa itu makruh, kemudian sigha amar, sigha nahi dan sebagainya, mafhum, mantuk, ya. Namun itu semua kan di usul fikih. Namun usul fikih sendiri dia enggak tergambar sama dia sebenarnya apa itu gitu. Nah, oleh karena itu wajib, yajibu alaina an natasawwara hadzal ilm. Ya, mesti wajib atas kita wajib oleh kita tergambar akan ilmu ini. Ya. Khaut ini. Hah? Khaut sebelum masuk. Sebelum apa ya? Sebelum mulai gitu ya. Qabla al-khaut. Sebelum masuk ke pembahasan usul fikih, pokok pembahasannya. Jadi sebelum kita masuk ke pokok pembahasannya, ya, maka wajib bagi kita menggambarkan ilmu ini. Ya, wajib bagi kita tergambar akan ilmu ini. An-natasawwara hadzal ilm. Dan ini dapat kita lakukan, maksudnya tergambarnya ilmu ini di otak kita itu dapat kita lakukan dengan mengetahui ta'rif yang tepat. Definisi yang benar, wahada yakunu bit ta'rifis salim. Ya, ini terjadi dengan ta'rifis salim. Jadi hal tersebut bisa terjadi dengan definisi yang tepat, alladhi, yang mana definisi tersebut yuaddi ila tasawwir sahihi. Ya, dapat menghantarkan kita kepada penggambaran yang benar tentang ilmu usulul fiqh. Wa kalimatu usulil fiqhi laha ma'nayan. Dan ungkapan usul fiqh itu punya dua maksud. Ya, ungkapan usul fiqih itu punya dua makna, punya dua arti. Ya. Jadi ungkapan usul fiqih itu punya dua arti. Makna yang pertama, ya, makna secara bahasa. Makna yang kedua, makna secara istilah. Ya, jadi ketika kita bilang usul fiqih, itu maknanya ada dua. Ada bisa jadi makna secara bahasa, bisa jadi makna secara istilah. Kan gitu. Nah, adapun makna secara bahasanya. Silakan lanjutkan. Al-awwal usul fiqhi lughatan qabla an takuna kalimat usul fiqhi 'alaman 'ala al-fahm al-makhsus kanat murakkaban idafiyan min kalimatayn usulun wa fiqhun. Al-aslu lughatan ma yanbani 'alayhi ghayruhu wal far'u ma yanbani 'ala ghayrihi. Nah. Baik. Wal fiqhu lughatan. Wal fiqhu lughatan, coba bacakan dulu wal fiqhu lughatan. Langsung mana? Ya, coba baca dulu, nanti baru kita balik lagi ke istilah. Wal lughatan al-fahmu. Ya. Wa minhu qawluhu ta'ala, qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu. Nah, baik. Nah, jadi usul fiqh lughatan qabla an takuna kalima usul fiqh 'alaman 'ala al-fann al-makhsus kanat murakkaban idafiyan min kalimatayn usulin wa fiqhin. Nah, tadi kan kita katakan bahwasannya ungkapan usul fiqih ini kan punya dua makna. Makna secara bahasa dan bisa jadi makna secara istilah. Ketika kita bilang usul fiqih, maka adapun maknanya secara bahasa, ya, maka di sini dijelaskan oleh penulis, oleh Syekh, ya. Sebelum kalimah usul fiqih ini, ya, sebelum kalimah usul fiqih ini menjadi nama atas sebuah disiplin ilmu, ya, atas sebuah disiplin ilmu tertentu. Jadi sebelum kalimah usul fiqih ini menjadi nama, ya, atas sebuah disiplin ilmu tertentu, kanat murakkaban idhafiyan min kalimataini usulin wa fiqhin. Maka sebelumnya dia itu merupakan susunan idhafah yang terdiri dari dua kalimah, kalimah usul dan kalimah fiqih. Ya, jadi sebelum kalimat kata usul fiqih, sama kayak begini, ikhwah. Sebelum Abdul Wahid itu nama menjadi nama saya, itu terdiri dari kalimat abad dan wahid. Abad itu artinya hamba, al-wahid artinya adalah Allah. Kan gitu ya. Jadi Abdul Wahid artinya adalah hamba Allah, yang artinya berarti Septian juga Abdul Wahid, Pak Rudi juga Abdul Wahid, Bang Budi juga Abdul Wahid. Nah, ini secara bahasa. Tapi secara istilah Abdul Wahid itu adalah saya. Jadi sebelum kalimat Abdul Wahid menjadi nama saya, kan gitu ya, maka kalimat Abdul Wahid itu adalah susunan idhafah yang terdiri dari kalimat abad dan wahid. Nah, begitu maksudnya. Syekh ingin menjelaskan demikian. Kira-kira mafhum ini? Paham, Mas. Paham ya? Paham. Nah, jadi sebenarnya sebelumnya ini adalah merupakan susunan idhafah yang terdiri dari kalimat usul dan fiqh. Sebelum dia menjadi nama sebuah mata pelajaran tertentu. sebelum Abdul Wahid menjadi nama manusia tertentu, nah, gitu loh. Ya, sebelum Abdul Wahid menjadi nama manusia tertentu. Mafhum ya? Baik. Maka lalu apa itu usul? Kan kalau tadi abad itu hamba Al-Wahid Allah. Nah, kalau di sini apa itu usul? Maka fal aslu lughatan ma yambani alaihi ghairuh. Asal itu adalah sesuatu yang selainnya terbangun, terbentuk di atasnya. Nah, jadi asal itu, ya, jadi usul itu jamak dari asal ya. Usul jamak dari asal. Dan asal itu secara bahasa adalah sesuatu yang selainnya terbentuk di atasnya. Ya. Jadi sesuatu yang selainnya terbentuk di atasnya. Nah begitu. Ya, sesuatu yang selainnya terbentuk di atasnya. Yang selainnya terbentuk di atasnya. Terbentuk di atasnya. Iya, di atasnya. Ini asal. Asal. Sesuatu yang selainnya terbentuk di atasnya. Di atasnya. Jadi ini pondasi lah ya. Ya, umpama seperti aslul jidar kita katakan. Aslul jidar berarti adalah tanah. Aslul jidar kok tanam? Aslul jidar berarti adalah asas, pondasi. Ya kan aslul ini kan jidar. Nah, asal jidar apa? Kan asal itu kan sesuatu yang selainnya terbentuk di atasnya. Nah, dinding terbentuk di atas pondasi. Berarti aslul jidar adalah pondasi. Paham kira-kira? Berarti aslul jidar adalah pondasi. Nah, paham sampai di sini, Mas Joko? Paham ya? Asal bangku adalah asal apa namanya? Kursi ini adalah plastik. Nah, begitu. Ya kan gitu ya. Asal bangku ini adalah plastik. Kan begitu. Ya karena memang bangku tersebut terbentuk dari plastik. Ya pokoknya asas dari segala sesuatu lah. Ya asas dari segala sesuatu. Atau dengan kata lain begini, sesuatu itu terbentuk darinya. Ya, sesuatu itu terbentuk dari si asal itu. Hah? Ya kalau manusia, oh, siapa yang bilang? Ya kalau manusia asalnya ya mani. Kemudian kalau mani ditanya lagi asalnya ya bapaknya kalau lihat ya kan gitu. Enggaklah. Ya kan karena tulang dengan daging itu berbarengan ya bisa dibilang sampai nggak bisa kita bilang bahwa asal daripada ya, tubuh manusia adalah tulang. Ya karena memang nggak tepat kan gitu ya. Jadi pokoknya asal daripada sesuatu. Intinya yang terbangun sesuatu itu yang terbangun selain daripadanya di atasnya gitu loh. Di atas dianya selain daripadanya. Misalkan ini sebuah asal. Nah, selain daripada dia ini itu terbentuk selainnya. Ya. Itulah namanya asal. Terbangun darinya, ya terbangun darinya, terbentuk darinya, itulah yang namanya asal. Ini umpama asal, umpama ya, ini umpama asal. Maka selain daripada dia ini terbentuk darinya. Nah itu berarti karena yang lainnya terbentuk darinya itulah yang dibilang asal. Kalau sesuatu itu tidak terbentuk darinya maka itu bukan asal. Oleh karena itu di sini Syekh sengaja memberikan definisi untuk para lawan daripada asal. Supaya apa? Semakin bisa memahami makna daripada asal. Jadi asal secara bahasa adalah sesuatu yang terbentuk darinya selainnya. Atau sesuatu yang selainnya terbentuk darinya. Ya, sesuatu yang selainnya terbentuk darinya. Nah, maka lebih lanjut Syekh menjelaskan, walau ini gak ada hubungannya, ya, namun Syekh tetap menjelaskan apa itu alfar. Kenapa? Tujuannya adalah agar semakin bisa paham terhadap si antonimnya. Ya, karena saat kita memberikan definisi antonim bagi si sesuatu, ya kan gitu ya, itu akan lebih menambah daya paham gitu ya. Maka dikatakan di sini wal far'u, sementara kalau cabang itu, ya jadi kalau asal itu sesuatu yang terbentuk di atasnya selainnya, sementara kalau cabang itu sesuatu yang dia terbentuk di atas selainnya gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan tadi asal itu yang lainnya terbentuk di atasnya, sementara kalau cabang itu dia terbentuk di atas selainnya. Nah, itu cabang. Jadi misalkan dinding ini cabang berarti. Ya, ini berarti cabang. Kenapa? Karena dinding ini terbentuk di atas lainnya, terbentuk di atas lainnya. Sementara kalau asal, yang lainnya justru terbentuk di atasnya. Berarti ghairihim itu ghair al-asl. Ma yang mana? Yang asal. Enggak ya, para. Ma yang bani. Enggak lah. Ma yang bani ala ghairi ma. Ya kan? Ma yang bani ala ghairi ma. Ma itu apa? Al-fara. Ya kan, karena makan khabarnya al-fara. Wal far'u ma. Fara itu adalah ma, kan gitu kan? Wal far'u ma. Fara itu adalah sesuatu. Nah, jadi sesuatu yang bagaimana? Ya, maka di jumlah silah lah kalau kita ingin menemukan isi-isi mausul seperti yang saya katakan kemarin kan. Iya, Pak. Paham ya? Jadi sesuatu yang selainnya yang dia ya ma yambani ala ghairihi. Ya. Sesuatu yang dia terbentuk di atas selain sesuatu tersebut. Paham kira-kira ini bahasanya ini? Cabang, maksudnya. Hah? Di atas cabang, ya. Enggak lah. Kan begini. Asalan. Ini kan sesuatu. Ini umpama ini sesuatu ya. yang kita nyatakan sebagai fara tadi. Kan gitu ya. Ini sesuatu yang kita nyatakan sebagai fara. Fara adalah sesuatu. Ini kita bilang sesuatu ya. Sesuatu itu sesuatu yang jangan ditakyin ya. Karena sesuatu itu kan umum ya. Seperti yang kita katakan kemarin yang dikatakan oleh Syekh kemarin di mana kemarin tuh? Annama wudi'at lil umum ya, annama wudi'at lil umum. Jadi jangan ditanyain dulu ya. Sesuatu. Nah, kemudian wah, gawat, enggak bisa minum. Nah, jadi begini. Inilah sesuatu tadi kita katakan, wal far'u sesuatu. Far'a itu cabang, itu adalah sesuatu. Yang sesuatu ini terbentuk di atas selainnya. Ini kita bilang selainnya. Berarti selainnya siapa? Nya itu siapa? Kembali kemana? Sesuatu. Nah, kembali kemari ya. Jadi sesuatu itu para itu adalah sesuatu yang dia terbentuk di atas selainnya. Di sini selain sesuatu. Ini kan kita sesuatu. Selain sesuatu tadi mana? Asal. Ini dia ya. Inilah selain sesuatu tadi. Kan gitu ya. Nah, ini kita bilang selain sesuatu. Ya, selainnya, selain si sesuatu ini gitu. Selain si ma gitu loh. Nah, ini kita bilang selain si sesuatu. Nah, begitulah bahasanya. Kenapa? Kenapa kok pakai bahasa rumit begitu? Ya mau enggak mau kita harus menggunakan bahasa umum. Ini kaidah. Ya, karena kaidah itu harus menggunakan bahasa-bahasa umum. Ya. Makanya diistilahkan dengan qaidul ammah, kaidah umum. Atau yang biasa kita kenal dengan dalil ijmaliyah kan gitu ya. Karena memang mau gak mau begitu. Karena kita gak bisa bilang begini. Cabang itu adalah dinding. Memangnya cuma dinding doang yang cabang? Enggak, ada banyak cabang. Jadi mau gak mau kita harus bilang sesuatu. Kan gini. Nah, kemudian apakah asal itu cuma pondasi? Enggak. Ada banyak asal selain daripada pondasi. Jadi mau gak mau dibilang pakai ghairihi. Selain. Kan gitu ya. Nah, selain itu juga berupa sebuah benda. Kan gitu ya. Jadi kan sesuatu yang mana sesuatu ini terbentuk di atas selain. Ini selain. Nah, selain ini maksudnya berupa benda juga gitu loh. Selain dirinya. Ya, selain dirinya. Nah, begitu. Nah, inilah sesuatu tadi. Paham kira-kira? Ini selain tadi. Ya, ini si selain. Nah, jadi karena si sesuatu ini kan gitu ya. Terbentuk di atas selain dirinya. Ya, terbentuk di atas selain dirinya, maka ini kita bilang cabang ini. Ya. Kenapa? Karena dia terbentuk di atas selainnya. Ya. Ini kita bilang cabang. Sebab kalau nggak ada selainnya, dia pun nggak ada. Ya. Kalau nggak ada pondasi, dinding nggak akan terbangun. Dinding sudah dibilang katakan cabang. Betul. Ya. Cuma kita nggak bisa bilang dinding apa cabang itu adalah dinding. Nggak bisa. Karena bukan cuma dinding yang cabang. Ya. Jadi terpaksa pakai ungkapan-ungkapan begini yang mana kadang-kadang ungkapan seperti ini justru nggak bisa kita pahami. Butuh ada yang menjelaskan gitu loh. Memang malah semakin rumit. Sementara kalau tadi saya bilang, Pak Rudi, cabang itu adalah dinding. Mungkin Pak Rudi bisa langsung paham kan gitu. Oh, dinding, cabang. Cuma yang jadi masalah kalau kita bilang begitu pun akan jadi bumerang juga. Sebab bukan cuma dinding yang cabang. Ada banyak lagi selain daripada dinding yang cabang begitu. Ya, seperti ranting cabang. Kan gitu. Kenapa? Karena dia terbentuk di atas selainnya. Di atas selainnya, maksudnya selain di situ juga berupa benda ya. Selain di situ maksudnya adalah berupa benda. Nah, paham itu kira-kira. Paham. Iya, makanya ini bahasanya tinggi nih. Yang dipahami di sini kan yang sesuatu itu yang dari bawah, bukannya bukan, enggak. Dari tengah ke atas. Bukan, ini. Enggak, tunggu dulu. Ini kan kita bahas soal cabang ini. Kita bahas soal cabang. Cabang adalah sesuatu. Kita anggaplah ini sesuatunya. Kan gitu ya, kita anggap ini sesuatunya. Cabang adalah sesuatu. Tapi sesuatu yang bagaimana? Sesuatu yang dia terbentuk di atas lainnya, selain si sesuatu. Nah, itu baru bisa dibilang cabang. Tapi kalau misalkan justru dia itu sesuatu, ya justru dia itu sesuatu yang mana dapat membentuk selain dirinya, itu bukan cabang. Itu justru asal. Nah, jadi baik fara maupun asal itu dua-duanya sesuatu, tapi sesuatunya berbeda gitu loh. Ini kan sesuatu juga nih. Ya, ini sesuatu. Nah, dua-duanya ini sesuatu. Tapi yang ini dibilang asal, yang ini dibilang cabang. Nah, berarti asal itu sesuatu yang bagaimana? Sesuatu yang cabang bisa muncul. Nah, gitu loh kalau bahasa simpelnya. Jadi, asal itu adalah sesuatu yang cabang bisa muncul. Sementara, cabang itu adalah sesuatu yang dia berdiri di atas asal. Nah, itu mungkin bahasa simpelnya, bahasa mudahnya. Paham sampai di sini? Sesuatu... cabang terbangun di atas. Nah, gitulah kalau kita pakai bahasa cabang ya. Jadi asal itu adalah sesuatu yang cabang muncul darinya. Ya kan gitu ya. Sementara cabang itu yang muncul dari asal. Gitulah mungkin ya. Jadi cabang itu adalah sesuatu yang muncul dari asal. Kalau nah, tapi penulis enggak pakai bahasa cabang, enggak pakai bahasa asal. Enggak pakai akar kan gitu. Hah? Akar itu pondasi boleh. Akar ya kan kita kata pohon. Iya, jadi akar itu berarti apa? Kalau kita apa namanya? Kalau kita kembalikan kepada definisinya tadi, berarti akar masuk asal atau masuk cabang? Asal. Masuk asal. Kenapa? Kenapa kita bilang akar itu asal? Karena cabang muncul darinya. Iya, betul. Makanya kita bilang asal. Nah, paham sampai di sini? Nah, ini sebenarnya hanya definisi secara bahasa ya, belum secara istilah, belum ya, hanya secara bahasa kan. Nah, kan gitu. Sementara al-fiqhu, sampai di sini paham ya. Sementara al-fiqhu secara bahasa al-fahmu. Ya. Jadi al-fiqhu secara bahasa al-fahmu, fiqih secara bahasa adalah pemahaman. Jadi buktinya apa? Bukti bahwa fikih secara bahasa adalah pemahaman. Nah, di sini sampai-sampai Syekh membawakan firman Allah ya, bahwasannya fikih itu memang secara bahasa adalah pemahaman. Qalu ya Syu'aib, manafqahu katsiran mimma taqul. Wahai mereka berkata, wahai Syu'aib, kami enggak paham ya. Kami enggak paham banyak, atau kami tidak banyak paham ya. Ya, mungkin bahasanya sih lebih enak begitu. Kami tidak banyak paham dari apa-apa yang kau katakan. Ya, kami tidak banyak paham dari apa-apa yang kau katakan. Nah, mana di situ paham? Nafqah. Nah, berarti fiqih itu artinya adalah pemahaman. Nah, secara bahasa. Berarti kalau kita satuin, ya. Berarti kalau kita satuin, tadi saya ulangi ya, bahwa ungkapan usul fiqih itu kan punya dua maksud. Ya, ungkapan wa kalimatu usul fiqhi laha ma'nayan. Ungkapan usul fiqh itu kan punya dua maksud. Maksud yang pertama, maksud secara bahasa, dan maksud yang kedua, maksud secara istilah. Nah, tadi kita sudah terangkan maksud secara bahasa. Berarti apa maknanya usul fiqh secara bahasa? Dasar pemahaman. Nah, kira-kira dasar-dasar pemahaman itu apa? Ya, pemahaman tentunya kita tahu ya, pemahaman. Jadi dasar pemahaman itu apa? Langsung. Iya. Jadi sebenarnya ke situ arahnya. Kan gitu. Itulah dasarnya kan. Karena pemahaman itu munculnya dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Pemahaman itu muncul dari situ. Nah, berarti pemahaman cabang Quran dan Sunnah asal. Kan gitu. Paham kan? Pondasinya berarti Quran dan Sunnah. Pondasinya berarti Quran dan Sunnah. Nah, dari situlah terkuak apa namanya tercabang gitu ya. Iya, dari situlah bercabangnya pemahaman. Nah, berarti karena dari Quran dan Sunnah bercabangnya pemahaman, makanya lah Quran dan Sunnah dibilang usul. Ini secara bahasa. Ya, secara bahasa. Dan bukan cuma itu aja yang bisa dibilang usul. Maksudnya apa? Bukan cuma Quran dan Sunnah saja yang bisa dibilang usul. Ya, karena kan secara bahasa. Sama seperti Abdul Wahid. Bukan cuma saya yang bisa dibilang Abdul Wahid. Semua kita, tapi juga bisa dibilang Abdul Wahid secara bahasa. Tapi secara istilah, yang Abdul Wahid ya saya, kan gitu ya. Ya, yang ini Pak Rudi, yang ini Budi, yang ini kan gitu kan. Cuma semua. Gitu. Iya, cuma semuanya ya Abdul Wahid, kan gitu. Ngapung ya? Nah, ini secara bahasa. Abdul, di situ selamat semua. Di situ. Tapi pemahaman yang keluar dari Quran dan Sunnah ada yang selamat. Kalau pemahaman yang keluar dari Quran dan Sunnah ya menyimpang semua lah, gimana mau selamat? Nah, semua orang tarekat maksud dia kan. Kayak memahami Quran dan Sunnah tapi kan dipelintirin. Mungkin ya gitu kan. Oh, yang jelas kan begini, intinya sumber pemahaman tetaplah Quran dan Sunnah terlepas dari cara mereka memahaminya itu salah atau benar, itu ya itulah disinilah kita pelajari, inilah kerangka yang akan kita pelajari apakah pemahaman kita itu benar atau salah, kan gitu ya. Di situ nanti kita akan adu hujah kan tentunya. Termasuk lah ya, termasuk pemahaman, terlepas dari pemahaman itu salah atau bukan, itu termasuk cabang. Iya, itu termasuk cabang ya, intinya pemahaman setiap segala yang pemahaman ya, misalkan umpama dia punya pemahaman bikin bom dari bolu, ya itu pemahaman juga. Kan gitu. Kan gitu. Ya, itu kan pemahaman ya. Walau pau kan gitu ya. Masa bikin bom dari bolu kan gitu ya. Ya bikin bom. Kan gua cuma ngomong. Tapi pohonnya berarti benalu lah tuh yang nyimpangnya. Iya. Tapi kan si pohonnya tetap asal kan gitu kan. Iya, kira-kira begitu lah ya. Intinya cabang itu pokoknya segala sesuatu yang dia itu terbentuk di atas selainnya itu cabang. Kalau dan segala sesuatu yang dia itu selainnya terbentuk darinya itu asal. Paham itu kan? Memang kalimatnya kayaknya agak sulit kan gitu ya. Tapi sebenarnya gampang dipahami. Kayak abstrak sebenarnya. Abstrak ya kan. Abstrak maksudnya? Ya ilmunya itu kayak abstrak. Ini gak paham lagi saya ini. Maksudnya tidak terbenda kan itu. Memang iyalah. Abstrak itu tidak terbenda baru itu. Baik, jadi demikian. Intinya cabang terbentuk dari asal, asal membentuk membentuk cabang. Ya kira-kira begitulah. Ya itu mungkin mudah untuk dipahami kan kalimatnya begitu. Itu dulu. Asal membentuk cabang. Asal terbentuk darinya cabang. Ya, yang membentuk sebenarnya bukan dia ya. Asal terbentuk darinya cabang. Sementara cabang ya, terbentuk di atas asal. Nah gitu. Terbentuk di atas asal. Asal terbentuk darinya cabang. Ya asal. Ya. Apa namanya ya, asal terbentuk selainnya di atasnya ya, di atas asal. Kalau pakai bahasa ini misalnya fal aslu lughatan ma yubna alaihi ghayr, apa yang dibangun ya samalah ya sama, ya, sama aja apa yang dibentuk ya, enggak salah nanti kalau di kita ma yubna alaihi ya dibentuk. Jadi ma yubna berarti apa-apa yang dibentuk selainnya di atasnya, mayu bena alaihi ghairu, apa-apa yang dibentuk di atasnya selainnya ya sama aja dibentuk juga kan. Kalau ini terbentuk, ini kan wazan infa'ala, infa'ala itu kan mutawa'ah kan gitu ya, terbentuk. Sementara kalau banaya beni itu kan biasa ya, mujarrad. Selainnya. Ya, asal terbentuk dari apa-apa selainnya. Asal adalah apa-apa yang terbentuk di atasnya selainnya. Ya. Itu asal. Asal apapun yang terbentuk di atasnya selainnya. Oleh karena itu sebenarnya di sini cukup mudah jika antum tahu kembali dhamirnya kemana. Ya, dhamir alaihi dan dhamir ghairihi itu kembalinya kemana. Ya, itu kembalinya ke ma semua ya. Alaihi kembali ke ma. Ghairihi haknya kembali ke ma. Ma yubna ala ghairihi haknya kembali ke ma. Tapi ma yang ada di al-asal itu beda dengan ma yang ada di al-fara. Ya kan sesuatu itu kan ya. Ya memang dua-duanya sama-sama sesuatu, tapi sesuatunya berbeda. Ya, kalau sesuatu yang fara itu terbentuk di atas asal. Kalau sesuatu yang asal, dianya justru memunculkan fara. Gitu loh. Mahum kan? Baik. Ya, ya gitu aja lah mudahnya. Kemudian usulul fiqih berarti artinya adalah dasar-dasar pemahaman. Cabang sesuatu yang terbentuk di atas lainnya. Sesuatu yang terbentuk di atas lainnya. Terbentuk ini kan para ini terbentuk fa'ilnya mustatir kembali ke ma'. Iya. Iya, kembali ke ma. Benar, benar. Kembali ke ma. Sementara kalau asal fa'il dari yang baninya justru ghairuh. Justru ghair. Sementara kalau di sini justru si ma-nya. Nah, situ pun harus jeli itu kan gitu ya. Jadi fa'il dari yang bani ghairuh. Jadi ghairulah yang terbentuk di atas si ma kan gitu. Iya. Jadi ghairulah yang terbentuk di atas si ma. Nah, jadi itulah asal. Kalau faraknya yang terbentuk. Nah, kalau faraknya yang terbentuk berarti simanya. Simanya lah pelaku dari yang bani. Iya, memang iya, memang iya. Makanya kalau antum pahami ini kalimatnya sebenarnya mudah. Dan dengan itu pula antum bisa menjelaskan kan gitu kan. Saat antum memahami bahasanya. Ma yabni alaihi ghairuhu. Ma yabni ghairuhu alaihi. Ya, ya benar. Iya. Ya. Yang penting kita nguasai mana fa'il gitu. Ya, kan? Mana fa'il, ya betul. Jadi ma yambani alaihi ghairu itu kalau kita majuin itu fa'ilnya berarti ma yambani ghairuhu alaihi. Iya, betul. Yang penting kita tahu fa'ilnya. Makanya pentingnya mendalami bahasa saya bilang kan gitu. Maksudnya meresapi gitu loh, mendarah dagingi bahasa gitu maksudnya. Iya. Penting ya. Jelas sampai di sini, ikhwah? Nah ini usul fiqih secara bahasa. Adapun usul fiqih secara istilah, maka kita akan bahas satu persatu dulu tetap ya. Jadi kita akan bahas secara harfiah. Maksudnya secara harfiah ya kata per kata. Baik, adapun secara istilah, coba lanjutkan. Istilahan lahu ma'anan lahu ma'anin muta'adidatun minha. Kok muta'adidatun? Lahu ma'anin muta'adidatun minha. Iya. Al-awwal ad-dalil ka qawlihim al-aslu fi hadhihi al-mas'alati kala ay daliluha. Wa thani qa'idatul mustamirati mustamirati al-qa'idatul mustamirati ka qawlihim al-aslu fil maytati at-tahrimu ay al-qa'idatul mustamirati fiha hiya tahrimu akluha. Tahrimu akliha. Tahrimu akliha. Wa ka qawlihim aklul maytati wa ibahatuha lil muttarri ala khilafil asli ay ala khilafil qa'idah. Nah baik. Sementara secara istilah ya, maksudnya ini tentang masih tentang asal tadi ya. Jadi kalau tadi secara bahasa asal itu mayam bani alaihi ghairuh, kemudian untuk menambah pemahaman Syekh pun mendefinisikan farak supaya semakin paham apa itu asal secara bahasa kan. Jadi setelah dia terangkan asal secara bahasa, dia pun terangkan farak secara bahasa. Gunanya adalah menambah pemahaman. Ya karena kan gitu, kita akan paham apa itu cantik saat juga paham apa itu jelek. Kita akan paham apa itu tinggi saat juga paham apa itu pendek. Itu akan menambah pemahaman. Ya, oleh karena itu nanti banyak para masyayikh ketika menjelaskan suatu disiplin ilmu, mereka selalu menerangkan sinonimnya. Ya, itu ketika baca-baca kitab akan begitu ya, selalu menerangkan sinonim antonimnya. Ya, lawan dari kalimat tersebut. Adapun secara istilah, lahu ma'anin muta'addidatun minha, maka kata Syekh di sini sebenarnya punya banyak makna sekali. Punya banyak sekali makna ya. Jadi secara istilah kata asal itu punya banyak makna. Di antara maknanya, nah di sini Syekh hanya menyebutkan dua makna karena ini yang paling mewakili gitulah mungkin ya. Yang paling apa namanya ya, paling penting ya. Di mana makna asal secara istilah itu imma dalil imma qaidal mustamirrah. Jadi bisa jadi makna asal secara bahasa itu adalah dalil. Oleh karena itulah kita bilang Quran dan Sunnah tadi adalah asal. Padahal secara bahasa Quran dan Sunnah itu bukan cuma Quran dan Sunnah saja yang asal. Ada banyak yang namanya asal. Tapi ketika kita bilang Quran dan Sunnah itu asal, maksudnya secara istilah. Ya secara istilah artinya adalah dalil. Seperti misalkan perkataan mereka al-aslu fi hadhil mas'alah kada ay daliluha. Ya. Seperti ungkapan mereka asal di dalam permasalahan ini adalah ini. Maksudnya apa dalilnya? Ya, misal seperti kita ketika kita belajar at-tadhhib kan selalu tuh al-aslu fiha. Ya, al-aslu fihi. Maksudnya apa ad-dalilu fihi kan gitu. Qaulu apa qaulullah taala atau hadithu an kan gitulah kira-kira. Nah, jadi itulah kata asal secara istilah. Jadi asal secara istilah artinya adalah dalil. Sementara secara kaidah ataupun yang kedua ya, jadi karena kan tadi dikatakan bahwasannya mana asal secara istilah itu ada banyak mana, di antaranya dalil dan kaidah mustamirroh, dan di sini Syekh hanya menyebutkan dua karena ini yang terpentingnya ya. Bisa jadi maksud daripada kalimat asal secara istilah itu maksudnya adalah kaidah. Ya seperti ungkapan mereka iya kaidah baku, ya, kaidah yang terus menerus. Kaidah yang terus menerus, kaidah asal. Ya, kaidah asal. Seperti misalkan kata mereka al-aslu fil maita at-tahrim. Ya. Al-aslu fil maita at-tahrim. Asal di dalam asal di dalam bangkai itu adalah haram. Asal di dalam bangkai itu adalah haram. Maksudnya apa? Kaidah di dalam bangkai adalah haram. Gitu loh. Iya, kaidah baku, kaidah asli, kaidah asal. Ya kan gitu ya. Kaidah asal bangkai itu adalah haram. Berarti gini, hakikat bangkai itu haram pada asalnya. Gitu. Kaidah asal lah. Iya, ya, kaidah asal. Ya. Biasanya kita bilang secara asal. Iya. Betul. Asal itu hukumnya haram ya, biasanya kan gitu ya. Bangkai itu haram. Mm-hmm. Kalau darurat boleh. Nah, itu lain lagi kan gitu. Yang jelas itulah dia. Nah, itulah yang dimaksud dengan asal. Ya asal, makanya kita bilang asal kan al-aslu fil maita at-tahrim. Bangkai itu asalnya haram gitu loh. Ah, ya maksudnya apa? Bangkai itu asalnya haram. Maksudnya adalah kaedah bakunya haram gitu loh. Nah itu kan pakai kata asal juga. Tapi apa yang dimaksudkan kalimat asal dalam ungkapan kita tadi? Kaedah mustamirroh. Ya bukan mayu bena alaihi. Ya, tapi sebenarnya ya tetap juga ya ada hubungannya juga. Maknanya secara bahasa gitu. Jadi maknanya secara istilah itu ada hubungannya juga dengan maknanya secara bahasa. Nah demikian. Ay al-qa'idatul mustamirrah fiha hiya tahrimu akliha. Jadi di sini Syekh ingin menjelaskan ungkapan al-aslu fil maita at-tahrim. Maksudnya adalah ketika kita bilang al-aslu fil maita at-tahrim, maksudnya adalah al-qa'idatul mustamirrah fiha hiya tahrimu akliha. Yani bangkai itu aslinya atau bangkai itu kaedah bakunya adalah haram memakannya. Itu maksudnya ketika kita katakan al-aslu fil maita at-tahrim. Wa ka qaulihim, dan seperti juga ungkapan mereka aklul maita wa ibahatuha lil muttari ala khilafil asal. Kan ada ungkapan mereka bahwa makan bangke dan bolehnya memakan bangke ya, atau dan bolehnya bangke itu bagi orang yang darurat ya, bagi orang yang darurat itu menyelisihi asal. Maksudnya apa? Menyelisihi kaidah gitu loh. Ya ketika kita bilang menyelisihi asal ini menyelisihi asal dia ini. Maksudnya apa? Menyelisihi kaidah. Jadi intinya apa? Kalimat asal secara istilah bisa saja maksudnya adalah dalil, tapi bisa pula maksudnya adalah sebuah kaidah. Kaidah mustamirrah ya, kaidah mustamirrah, kaidah asli. Ya, kaidah asal. Nah, jadi itulah kata asal yang terdapat di dalam ungkapan kita di agama ini. Jadi bisa jadi ketika muncul kata asal itu maksudnya adalah secara bahasa, ketika kita bilang asal bisa jadi maksudnya secara bahasa, tapi bisa jadi maksudnya secara istilah, dan secara istilah pun maknanya bisa banyak maksud juga. Jadi saat kita maksudkan secara istilah pun maknanya ada banyak, bisa jadi maksudnya adalah dalil ketika kita bilang asal kan gitu. Misalkan asal wajibnya sholat adalah aqimus shalah kan gitu ya, itu maksudnya apa? Dalil wajibnya sholat adalah aqimus shalah kan gitu ya. Nah demikian. itu asal, kita pengen asalnya adalah kan, dasarnya adalah, maksudnya dalilnya adalah, nah itu secara istilah. Tapi bisa jadi juga ketika kita bilang asal, maksudnya adalah kaidah mustamirah. Seperti misalkan kita bilang bangkai itu asalnya adalah haram, maksudnya apa? Bangkai itu kaidah bakunya adalah haram, kaidah aslinya adalah haram. Nah itu dia. Nah demikian. Wal fiqhu lughatan al-fahmu, sementara fikih secara bahasa adalah al-fahmu, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah. Adapun secara istilah, lanjutkan. Istilahan ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Lanjut. Wa dhalika kal'ilmi bi anna an-niyyata fil wudu'i wajibatun wa anna al-witra mandubun wa anna tabayyitan niyyati min al-laili syartun fi shaumi ramadhan wa anna az-zakata wajibatun fi mal as-sabi. Sabiyyin. Sabiyyun. Anak bayi. Anak kecil ya. Fimali sabiyyun. Sabiyyin. Fimali sabiyyi. Fimali sabiyyi. Wa ghairu wajibatin. Fi hullil mubahi. Fil halyi. Fi halil mubahi. Fil halyil mubahi. Fi halil mubahi. Wa anna al-qutla Mithqal. Apa nih bacanya? Bimithqal atau bimithqal ya? Kalau mithqal isim alah ya. Kan gitu. Mithqalin isim alah. Kalau bimithqalin berarti isim maf'ul. Ya. Tapi bisa juga ya. Bisa juga bimithqil. Berat gitu. Sesuatu yang berat. Beban. Iya, beban. Warna fatsla. Dari mithqal, kalau mithqal saqulaya 10 berat ya, berarti mithqal ala, oh enggak bisa ya. Saqulaya 10 berarti bimusaqqal lah. Ya bimusaqqal. Wa anna qatla bimusaqqal yujabul qisas. Iya. Yujabul qisasu. Nah, wastilahan, sementara fiqih secara istilah mengenal hukum syariat yang caranya ijtihad. Ya. Jadi mengenal hukum syariat yang caranya ijtihad. Maksudnya cara mengenalnya. Cara apa itu? Hah? Cara apa itu? Secara istilah. Jadi fiqih secara bahasa kan pemahaman. Adapun pemahaman secara istilah itu maksudnya adalah mengenal hukum-hukum syariat yang caranya. Ya, kembali ke mana nih berarti? Ma'rifah. Iya, kembali ke ma'rifah. Yang cara mengenal hukum-hukum syariat tersebut adalah ijtihad. Oh, berarti kalau yang bukan ijtihad bukan fiqih. Ya, kalau menurut definisi bukan. Ya, kalau menurut definisi ini, ya karena di sini dikatakan fiqih ataupun pemahaman itu secara istilah adalah mengenal hukum-hukum syariat yang melalui thariqah ijtihad. Kalau bukan melalui thariqah ijtihad berarti bukan fiqih berdasarkan definisi ini ya. Ya artinya wajibnya sholat itu bukan fiqih. Wajibnya puasa itu bukan fiqih. Haramnya zina itu bukan fiqih. Kenapa? Karena itu enggak ijtihad itu qat'i. Kan gitu. Ya menurut definisi ini. Ya, jadi menurut definisi ini fiqih secara istilah ya, kalau ketika dibilang fiqih itu berarti artinya apa? Suatu pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang sifatnya ijtihad. Itulah yang namanya fiqih. Ya. Jadi fikih secara istilah ketika kita bilang oh ini fikihnya dia, maksudnya apa? Artinya dia mengenal hukum syariat tersebut melalui thariqah ijtihad. Wa dzalika contohnya kal ilmi bi anna an-niyyah fil wudu wajibah. Ini ijtihad. Berarti bukan qat'i. Iya, bukan qat'i. Anna kal ilmu seperti pengetahuan ya, ataupun kal ilmi bi anna niyyah bahwa niat pas wudu itu wajib itu ijtihad. Ini bukan qat'i. Soalnya Imam Hanafi enggak wajib niat. Iya. Ya, ijtihad. Makanya ini ijtihad kan gitu. Jadi bi anna niyyah fil wudu wajibah. Ijtihad. Ini baru namanya fiqih. Secara bahasa. Wa annal witra mandub. Witir mandub. Itu mustahab. Iya mustahab fiqih. Kenapa kita bilang ini fiqih? Allati tariquhal ijtihad. Wa anna tabyitan niyah min al-laili syartun fi shaumi Ramadan fiqih. Jadi apa namanya? Niat kita sudah bermalam ya pada malamnya bulan Ramadan ya gini. Niat kita sudah bermalam pada malam, artinya apa? Kita melakukannya di malam bulan Ramadan ya. Ini di malam ya di malam puasa tersebut lah ya. Itu merupakan syartun fi shaumi Ramadan, itu syarat di dalam berpuasa Ramadan. Ya syartun fi shaumi Ramadan. Tapi ini fiqih. Ya. Ini fiqih, yaitu apa? Pengetahuan terhadap hukum syariat yang dibangun di atas jalan ijtihad. Ya masalah masalah niat terus kemudian dianggap masalah pokok apa? Qat'i. Iya, ini fiqih ini. Langsung bid'ah. Okay. Ini fiqih ini, wa anna tabyitan niyyati min al-laili syartun fi shaumi Ramadan ijtihad. Kenapa ini fiqih? Jadi pandangan tadi, yaitu pandangan ataupun pengetahuan bahwa niat itu harus berada di malam hari, ya, harus ada, harus sudah ada di apa, harus sudah dilakukan di malam hari, tabyid, ya, tabyid maksudnya dilakukan di malam hari, bermalam, memalamkan ya. Niat. Iya, memalamkan niat, iya gitulah. Kalau memang lucu ya kalau dibahasannya, saya kan jelek sekali memalamkan niat ini. Jadi anna tabyitan niyati, memalamkan niat di malam hari itu merupakan syarat di dalam melakukan puasa Ramadan. Nah ini jitu ya. Ini sekali jitu. Untuk sebulan apa tiap malam niat terus. Ini sesuai dengan kalimahnya wa anna tabyitan niyah min al-lail. Fi syartun fi shaumi Ramadan. Ya kalau berdasarkan ungkapannya ini, walau kita tahu di sana ada ikhtilaf ya. Ada yang mencukupkan dengan satu malam doang. Jadi di awal malam Ramadan yang dia wakilkan seluruh sebulan. Untuk ya. Sebulan penuh. Ya, tapi karena kalau kan puasa Ramadan cuma bulan Ramadan. Siapa bilang puasa Ramadan cuma di bulan Ramadan? Bagaimana dengan ungkapan fa'iddatun min ayyamin ukhar? Ya oleh karena itulah makanya mereka beranggapan bahwa itu merupakan syarat di setiap malamnya. Gak bisa. Ya banyak dalil lagi ya. Pokoknya antum bisa baca lah itu ya. Intinya begitu. Iya, mah pelan-pelan lah, pelan-pelan ya. Kita bahas usulnya dulu ya. Nanti kalau fikihnya nanti kita bahas insyaallah. Iya, tarifnya dulu kan ya. Kerangkanya dulu. Nanti kalau udah kerangkanya paham, pas kita bahas fikihnya insyaallah mudah. Ya, tadi itu betul, itu fikihnya. Betul, pas itu. Itu fikihnya. Ya ini usulnya kan gitu ya. Kan itu fikihnya, ini usulnya. Pas sekali masyaallah. Baik. Wa anna az-zakata wajibah fi mali sabi. Ya. Menunaikan zakat itu juga wajib di terhadap harta anak. Ya, harta anak kecil. Nah, ini fikih. Ini fikih. Ya, itu apa? Artinya pemahaman ini, pengetahuan bahwa zakat itu wajib untuk anak kecil, harta anak kecil ya, apa namanya? Perhia apa? Ya, hartanya anak kecil lah ya. Maka ini adalah sesuatu pengetahuan terhadap hukum syariat yang dibangun di atas ijtihad. Jadi ini ijtihad ini. Nah, ini termasuk ijtihad kata penulis. Wa ghairu wajibatin fil hilyil mubahi. Dan enggak wajib untuk perhiasan boleh. Ya, untuk perhiasan yang boleh. Jadi enggak wajib, tapi wajib untuk perhiasan anak kecil. Namun enggak wajib untuk perhiasan yang boleh. Ya, jadi wajib mengeluarkan zakat harta anak kecil dan tidak wajib mengeluarkan zakat untuk perhiasan yang boleh. Nah, apa itu perhiasan yang boleh? Ya, perhiasan. Ya, perhiasan yang boleh adalah seperti misalkan cincin besi atau cincin perak itu boleh ya? Perak boleh. Boleh ya? Iya lah perak lah yang boleh. Iya. Mas yang nggak boleh kan? Suasa pun nggak boleh, suasa. Suasa itu apa? Ada. Saya nggak tahu lah suasa itu apa. Di bawah emas. Tapi bermutu. Bermutu. Kalau nah itu apa? Ada kadar emasnya. Kadar emasnya. Kalau emas nggak pakai itu nggak bisa dibentuk kadang. Dia di dalamnya terkadang ada itu juga. Di atas perak lah. Ya, berarti perhiasannya nggak boleh lah. Tapi ketika wanita yang pakai ya jadi yeah. Halal mubah, tapi kalau laki-laki yang pakai halal haram gitu loh. Makanya itu satu sambil lepas juga itu. Pernah pakai juga swasta kalau orang halal itu. Swasta. Oh iya. Enggak? Iya, iya, punya. Saya pun enggak tahu apa itu swasta. Swasta ya. Itu seperti bukan emas, tapi mahal. Tapi mahal. Mendekati. Masalahnya bukan soal mahal enggak mahal loh, Pak. Iya, dahulu iya. Besi mahal. Iya, iya. Kandung di air, kandung juga iya, emas iya. Gitu. Itulah iya. Bahasanya kawin. Nah, kawin yang kawin. Salah kawin. Ya begitulah pokoknya sesuatu yang perhiasan. Pokoknya perhiasan ya, perhiasan yang mubah. Jam umpama. Tapi tergantung ya, jam itu perhiasan atau bukan, tergantung niatnya. Kalau misalkan kita beli jam sebagai alat, itu berarti bukan perhiasan, nggak keluar zakatnya. Tenang ya, di celah lagi. Iyalah, ya kan itu kan alat. Ya kalau alat nanti apa pintu ini pun bisa keluar lah ini. Apa namanya ini? Pintu. Iya kan gitu, keluar zakatnya nih kan gitu, jatuh nisabnya keluar zakatnya, ya kan gitu. Ya, kan alat itu kan gitu, makanya. Wow, kajiannya tinggi-tinggi itu. Kita belajar usulnya dulu ya. kita bahas usulnya dulu kan gitu. Iya, apa namanya itu? Apa namanya engkol-engkol? Apa namanya engkol-engkol pintu? Jatuh nanti zakatnya gawat kita kan gitu. Atau ini ya kan? Ya? Jatuh zakatnya. Enggak, maksudnya kok di anak perempuan sama enggak itu maksudnya kok dipakai kan? Maksudnya gimana? Itu tadi kok ada dipakai sama enggak di rumah. Mana? Mana ada wa ghairu wajibah fil fil fil halil mubahi. Ya. Dan enggak wajib keluar zakatnya pada perhiasan-perhiasan yang mubah. Oh. Heeh. Enggak wajib zakatnya. Ini fikih. Ya. Kenapa kita bilang fikih? Karena pengetahuan hukum syariat yang melalui proses ijtihad. Kan gitu ya. Nah, itu fikih. Jadi nggak keluar misalkan apa namanya? Berarti kalau misalkan berarti perhiasan haram keluar zakatnya ya keluar lah. Yang nggak keluar itu perhiasan mubah. Kalau perhiasan haram keluar zakatnya gitu loh. Apa yang haram? Ya yang haram kita gunakan lah apa? Misalkan emas. Buat laki-laki. Iya tentunya kan gitu ya. Nah artinya perhiasan kita tadi itu ya kan kita beli tuh kita beli emas ya berarti. Kecuali emas tadi kita beli buat istri kita. Ya itu jadi perhiasan mubah lah bagi dia kan gitu ya. Ya udah nanti aja lah kita bahas itu. Intinya ini contoh daripada fiqih. Wa annal qatla bimitha apa tadi bacanya? Bimithaqqal ya. Bimithaqqal ya. Iya. Wa annal qatla bimithaqqalin yujabul qisas. Nah ini juga fiqih. Bahwa pembunuhan dengan alat berat itu wajib qisas. Jadi wajib qisas. Ini fiqih. Artinya berarti ada perselisihan di sana nih kan gitu. Pokoknya intinya karena ini dibangun di atas ijtihad berarti ada yang lain ini pandangannya. Ya, intinya ada pandangan lain di sana. Wallahu alam, tapi inilah contoh daripada fiqih. Karena fiqih itu bukan qat'i. Fiqih itu ma'rifatul ahkamis syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Berdasarkan definisi ini ya. Mengenal hukum-hukum syariat melalui ijtihad. Iya, thariqah ijtihad. Thariqah ijtihad berarti di situ banyak yang lain juga. Ya secara otomatis lah namanya ijtihad. Nah, pendapat. Iya, pendapat yang berbeda. Intinya walau bisa saja ijma, tapi intinya itu selama dia ijtihad, walaupun ijma itu fiqih namanya. Ya selama itu ijma, selama itu ijtihad walaupun ijma itu tetap fiqih. Kenapa enggak qat'i? Ya, kalau qat'i itu seperti misalkan wala taqrabu zina, oh zina haram, itu qat'i. Fasholli li rabbika wanhar. Itu qat'i. Iyalah. Walaupun jangan dekati aja itu ada makna haram. Ya itu qat'i. Intinya itu qat'i. Keharaman zina itu qat'i. Iya, ya, itu kejadian lagi. Gawat nanti ya. Alhamdulillah. Al-Bani mendekati zina itu mubah. Ya, enggak ada. Itu qat'i itu. Iya, bukan fiqih. Nah, soalnya kan istihad. Ada kan orang-orang Aceh itu apa? Ya apa tuh? Mana tuh ganja hukum di Quran enggak ada. Itu cuma. Nah, kalau itu fiqih. Fiqih. Ya, itu ijtihad, itu fiqih. Iya. Nah, kalau itu fiqih. Kenapa dibangun di atas ijtihad? Ya berdasarkan definisi ya, berdasarkan definisi. Adapun kalau Syekh Utsaimin karena dia mendefinisikan yang berbeda, maka baik yang ijtihad ataupun yang qat'i itu fiqih. Lain lagi. Iya, jadi dua-duanya sama-sama fiqih namanya. Istilah bahasa atau apa tadi? Yang mana nih? Qat'i. Oh, istilah, bukan secara bahasa. Jadi ya itu sudah apa namanya? Sudah menjadi istilah lah. Walau secara bahasa qat'i itu artinya terputuskan gitu ya. Putus ya, patah gitu ya. Iya, jadi ya terputuskan gitu. Artinya pasti. Nah, itu apa ya? Menjadi ungkapan-ungkapan istilah di dalam ilmu agama. Kalau masalah qat'i ini kalau ada orang menyelisihnya langsung dibilang sesat. Iya. Oh, itu kalau qat'i beda dengan ijtihad. Ijtihad enggak bisa kita bilang langsung bilang sesat. Ya. Kan gitu. Misalkan ini kita enggak setuju nih sama wajibnya bermalamnya niat pada puasa Ramadan. Itu merupakan syarat katanya kan gitu. Nah, kita enggak setuju. Nah, kita enggak bisa bilang sesat ini yang berpemahaman enggak bisa, itu ijtihad. Beda dengan qat'i, kita bisa langsung putuskan ini sesat. Bisa langsung putuskan. Makanya contoh kayak Abdul Aziz itu karena dia bilang zina halal, itu udah sesat, itu menyimpang itu. Abu Janda. Bukan Abdul Aziz. Ya, yang bilang zina halal itulah. Oh. Nah, itu sesat. Kenapa? Ini karena itu perkara qat'i. Berlaku ya. Iya. Kan gitu. Nah, demikian. Berarti dia enggak tahu usul fikih lah itu. Bukan enggak tahu, justru mungkin saking usul fikihnya mungkin enggak jadi. Ya enggak tahu lah ya apa. Makanya kita bilang enggak, kalau orang yang kayak gitu, Mak, Bang, enggak bisa kita bilang enggak tahu. Nanti datang orang-orang apa ini nanti uzur bil jahal nanti gawat nanti enggak ada itu enggak tahu. Iya. Iya, dari mana ceritanya enggak tahu, orang ya, pinter ya. Berarti dia ya, kan gitu. Ya, baru ini ngomongkan berarti dikelabui iblis ya berarti manusianya. Ya intinya begitulah, Mak. Oleh karena itulah kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, hah? Yang mana tuh? Abdul Aziz, ya Ustaz Firanda mengkafirkannya kan? Ya kan gitu. Ustaz Firanda mengkafirkannya. Berarti kalau dia pemahaman itu deket-deket wanita berbahaya itu. Gimana? Kalau dia berpemahaman itu dia terangkan kayak gini. Berarti kok deket-deket tangganya itu berbahaya kan? Berbahaya menantem-antem aja itu. Gak takut dosa kan? Enggak, harus ada keridhaan katanya. Ada persyaratannya juga tetap harus ada keridhaan. Kalau pemerkosaan haram. Sama-sama yang malam. Yang enggak boleh itu berzina dengan memperkosa kan beda. Ya. Sama-sama mau tuh. Iya, itu yang boleh. Tapi kalau memperkosa. Mau gempol lagi tuh, Mas. Kasih HP aja mau. Selesai lah agamanya lagi. Diperjelas sama dia. Baik. Ya, kita lanjutkan ya. Wa ghairu dzalik. Baca kan, Mas. Wa ghairu dzalika minal masail ijtihadi. Ijtihadiyyati allati waqa'a fiha al-khilafu bainal ulama. Bi khilaf al-masail al-qat'iyyah. Ini jelaskan ini. La majala fiha lil-ijtihadi. Iya. Bi anna bi an kanat ma'lumatan min ad-din. Kanat. Bi an kanat ma'lumatan min ad-din bi ad-darurati. Iya. Wa dhalika al-'ilmi bi anna salawat al-khamsata wajibah. Wa anna shiyam ramadhana wajibun. Wa anna zina haram. Iya. Wa anna riba haram. Jelaskan. Hada min al-umuril qat'iyyah al-kathira. Fa ma'rifatu hadhihi al-masail la tafiqan ala hadha al-ta'rif. Iya, baik. Nah, ala hadha al-ta'rif. Masya Allah penjelasannya ya. Ini sebenarnya mudah sekali. Antum baca sendiri insya Allah paham. Makanya kita halako ini ya. Jadi kalau misalkan ada pandangan saya yang salah, kritisi aja ya. Wa ghairu dzalika. Dan selain daripada itu semua, maksudnya contoh-contoh yang diutarakan oleh Syekh tadi ya. Wa ghairu dzalika minal masail al-ijtihadiyah. Dari sekian banyaknya permasalahan-permasalahan ijtihadiyah allati waqa'a fiha al-khilaf bainal ulama. Yang terjadi yang terdapat perbedaan pandangan di antara ulama. Pokoknya seluruh ijtihad yang terdapat di dalamnya perbedaan-perbedaan di antara ulama itu ijtihad namanya. Ya itu ijtihad namanya dan itu fiqih berarti namanya. Kan gitu. Bi khilafil masailil qat'iyyah allati la majala fiha lil ijtihad. Jadi enggak ada lagi, ya. Jadi beda halnya dengan permasalahan qat'iyyah. Ya beda halnya dengan permasalahan qat'iyyah yang mana enggak ada ruang di dalamnya ijtihad. Jadi enggak ada lagi ya kalau udah zina haram ya haram, enggak ada lagi ruang oh mubah kalau begini. Oh boleh kalau begini. Oh sunnah kalau begini. Akhirnya enggak ada ruang lagi. La majala fiha lil ijtihad. Enggak ada ruang lagi. Enggak ada ruang ijtihad di situ. Ya, jadi beda dengan beda halnya dengan, tapi kalau misalkan permasalahan-permasalahan ijtihadiyah waqa'a fihal khilaf. Jadi enggak mudah bagi kita keluar dari barisan Ahlus Sunnah. Kenapa? Memang waqa'a fihal khilaf bainal ulama. Tapi bi khilafil masail qath'iyyah allati la majara fiha. Ini lucunya kita sama orang sama permasalahan qath'iyyah udzur bil jahal, sama permasalahan ijtihadiyah iya. Apa namanya? Oh, sapu habis ini, sapu habis. Dibalik dia. Nah, dibalik betul. Kan ini dibalik, sapu habis. Nah, itulah dia kan ini. Padahal waktu mau apa ya? Ngaku. Giliran yang qat'i ya kan gitu, giliran yang qat'i yang utur bil jahal kan gitu ya. Berarti manhaj kita perlu diperbaiki ya ini. Oh. Des, di dalam kan Des? Kayaknya ya di dalam. Kita belajar yang bagaimana? Oh, kalau ta'awudz kan sebenarnya jelas Pak ya. Ta'awudz itu kan jelas. Ini enggak usah di yang ini enggak usah direkam lah ini. Jadi allati la majala fiha lil ijtihad. Singkatnya berbeda halnya dengan permasalahan-permasalahan qath'iyyah yang tidak ada ruang padanya, yang tidak ada ruang di dalamnya untuk berijtihad. Bi an kanat ma'lumatan min ad-din bid-darurah. Ya karena memang permasalahan itu merupakan permasalahan yang maklum di dalam agama secara darurat. Seperti daruratnya kita tahu bahwa api itu panas gitu loh. Jadi zina haram itu pengetahuan seperti kita tahunya api itu panas. Anak kecil pun tahu api panas. Orang kafir pun tahu. Iya, itu yang dimaksud dengan bid-darurah. Kan ini? Iya, orang kafir pun tahu zina itu enggak boleh. Fitrah. Iya, fitrah itu kan ini. Jadi biangkanat ma'lumah di mana keberadaannya itu maklum minaddin. Sangat maklum gitu loh. Maklum itu apa ya? Ya kan udah jadi bahasa kita juga ya maklum gitu ya. Ini maklum ini kan ini. Iya. Kan gitu. Ini maklum ini. Artinya ya sama-sama tahulah gitu ya. Yang apa sama-sama kita ketahui gitu. Ya ma'lum minaddin. Bid-darurah bahkan ditambah lagi bid-darurah. Ya, seperti taunya kita api itu panas ya. Enggak ada yang bilang, "Oh, api dingin. Coba aja lah kan ya. Cobalah kau kan gitu." Nah, demikian. Jadi biangkanan ma'lumatun ma'lumatan minaddin bid-darurah. Wa dzalika kal ilmi bi anna shalawat al-khams wajibah. Contoh bahwa hal-hal tersebut termasuk perkara yang maklum minaddin dengan darurat. Misal pengetahuan kita terhadap salat lima waktu yang mana itu adalah wajib. Wa anna siyama ramadhan wajib. Bahwa puasa di bulan Ramadhan itu wajib. Ini maklum minaddin, bid darura. Sampai anak kecil itu pun tahu kan gitu bahwa puasa... Kan menyelisihnya. Ya, baru kan gitu ya. Sempat ada yang bilang, "Oh, enggak, puasa bulan Ramadan tuh hukumnya sunnah," kan gitu. Kenapa? Ini qath'i, kan gitu. Jadi la majala fiha lil ijtihadi. Atau wa anna zina haram. Nah, ini ma'lum minaddin bid darurah. Ya, ma'lum minaddin bid darurah. Wa anna riba haram, ma'lum minaddin bid darurah. Enggak ada yang menghalalkan riba, kan gitu. Wa ma syabaha hada ataupun apa saja yang menyerupai perkara-perkara tersebut minal umuril qath'iyyatil katsirah dari perkara-perkara qath'iyyah yang amat sangat banyak. Fa ma'rifatu hadhil masail la tusamma fiqhan ala hadzal ta'rif. Jadi benar tadi berarti apa yang saya katakan bahwa mengetahui permasalahan-permasalahan qath'iyyah itu tidak dinamakan sebagai fikih berdasarkan definisi ini. Berdasarkan definisi ini ya. Baik. Adapun kalau definisinya Syekh Utsaimin berarti masuk karena Syekh Utsaimin dia definisinya beda lagi ya. Bahkan di sini dijelaskan lagi ya, coba bacakan. Bahkan di sini dijelaskan. Lanjut bacakan. Fal ma'rifatu huna ma'nawun. Iya. Li'annaha khassatan bil masail al-ijtihadiyyah. Iya. Wa hiya mazmunah. Iya. Khassatun. Li'annaha khassatun. Iya. Li'annaha khassatun bil masail al-ijtihadiyyah. Ijtihadiyah wa hiya maznunah. Iya. Nah ini dia. Beda halnya dengan penjelasan Syekh Utsaimin di mana Syekh Utsaimin bilang fal ma'rifatu al ilmu wadh-dhann. Sementara kalau di sini dikatakan fal ma'rifatu huna bi makna dhann. Ya udah satu aja. Sementara kalau Syekh Utsaimin bilang ma'rifah itu bisa jadi ilm bisa jadi dhann. Jadi ketika dibilang ma'rifatul ahkam syar'iyyah bisa jadi artinya apa? Ilmul ahkami syar'iyah atau dhannul ahkami syar'iyah gitu loh. Sementara kalau di sini Syekh ya ma'rifatul ahkami syar'iyah maknanya adalah hanya dhannul ahkami syar'iyah. Paham ya? Jadi intinya di sini Syekh bilang fal ma'rifatu huna, dan ungkapan ma'rifah di dalam definisi kita tadi itu adalah maknanya adh-dhannu. Li'annaha khassatun bil masailil ijtihadiyah. Karena apa? Ya karena permasalahannya itu hanya terkhusus pada permasalahan-permasalahan ijtihadiyah. Wa hiya mabnuna, dan ijtihadiyah itu adalah mabnuna, dugaan. Kan gitu. Dugaan. Iya. Nah demikian. Jadi enggak termasuk ya. Sementara kalau Syekh Utsaimin bilang fal ma'rifatu ya al muradu bi qaulina ma'rifah ya, kalau ya. Di al ilmu apa al usul min al usul al ilmu wa dhon katanya. Ya, beda. Jadi beda dengan Syekh Ibnu Utsaimin sini. Baik, lanjutkan. Wa hadha ta'rifu Imam al-Haramain. Wa hunaka ta'rifatun ukhra katsiratun bil fiqh. Iya. Nah, inilah yang dipahami oleh Imam Al-Haramain. Ya, penulis Waraqat maksudnya ya. Ya. Jadi inilah yang dipahami oleh Imam Al-Haramain. Jadi Imam Al-Haramain memaknai fikih dengan makna ini. Ya, mendefinisikan fikih dengan definisi ini. Namun begitu pun di sana terdapat definisi-definisi lain yang sangat banyak sekali untuk definisi fikih ini. Ya, jadi enggak hanya itu memang ya, tapi ada banyak di sana definisi-definisi lain terkait masalah fikih ini. Namun Imam Al-Haramain mendefinisikan fikih sebagaimana yang tertera di dalam buku ini. Jadi Imam Al-Haramain ataupun penulis Waraqat mendefinisikan ataupun memahami fikih dengan pemahaman tadi. Nah, Islam ini maknai Imam Al-Haramain ini dua nahar, bukan nama orang. Nama orang Haramain. Enggak, memang Imamul Haramain ini julukan dia. Karena memang pada masanya dia dijuluki sebagai Imamul Haramain. Oh, imam bagi kedua tanah tersebut. Ya, tapi sudah nisbah kepada nama orang gitu enggak? Untuk Imam Haramain ya. Ada di Waraqat. Oh iyalah. Iyalah. Ha, jadi apa namanya ya? Misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang enggak dibilang Imamul Haramain gitu loh. Nah, atau misalkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan enggak dibilang Imamul Haramain ya, Imamun Najd malahan ya kan gitu. Kan gitu. Ya, ini sudah jadi lakop bagi awalnya ini maknanya secara bahasa, tapi sudah jadi ya sama kayak Abdul Wahid tadi lah ya. Saya sudah jadi lakop. Ya, lanjutkan. Wa amma mawdu'un mawdu'u 'ilmi al-fiqh fa huwa fi'l al-mukallaf. Wa huwa fi'l al-mukallaf min haythu al-hilli. Hilli. Min haythu al-hilli. Ya, min haythu al-hilli wal haramati. Wal hurmah, hurmah. Oh, salah. Kayaknya masdarnya hurmah. Bentar ya. Wal hurmah wal atau haramah. Kalau enggak hurmah, sucian hurmah. Enggak. Itu maksudnya bentar ya. Haramah penjagaan. Haramah ya. Sembahnya pun. Sembahnya pun. Iya, hurmah. Hurmah. Min haythu hilli wal hurmati ay min haythu arud al ahkam al syar'iyyah lahu. Apa arud? Ay min haythu arud al ahkam. Hurmah kan haram-haram kan? Ya kan? Hurmah itu haram-haram. Syar'iyyah lahu. Apa arud ya? Persajakan. Persajakan. Irama lagu. Tak topah. Ilmu arut. Arut. Ya. Apa ya? Ilmu arut itu ya, ilmu syair itu ya. Kayaknya bukan itu maksudnya ini. Ah, oh, sisi. Arut itu sisi. Enggak. Isim mufrad. Baik, jadi wa maudhu ya, di sini kan Syekh apa namanya menjelaskan adapun maudhu usul fiqih, ya maudhu pelajaran usul fiqih, apa maudhunya, pokok pembahasannya apa gitu ya. Ya, apa yang dibahas gitu loh. Jadi kalau kita bilang oh kami belajar usul fiqih, apa sama kayak misalkan kami belajar nahwu, apa yang dibahas di dalam nahwu kan ini? Yang dibahas di dalam nahwu adalah i'rab dan bina kan gitu. Yang dibahas di dalam sharaf adalah syakal dari huruf awal sampai huruf sebelum akhir kan gitu. Apa yang dibahas dalam usul fikih apa? Kalau ditanya. Nah, ini dia. Ini baru mau kita bahas. Wa amma mawdhu'il fiqh kan gitu ya. Wa amma maudhu' ilmi al-fiqh, maka ini jawabannya, fa huwa fi'lul mukallaf min haythul hilli wal hurmah. Jadi pembahasan di dalam ataupun maudhu'nya ilmu fiqh itu adalah bukan usul fiqh ini ya, bukan usul fiqh apa, tapi ilmu fiqh. Ini ya, bukan usul fiqh. Ini dibaca fa huwa fi'lul mukallaf min haythul hilli. Setelah haythu ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Iya, min haythul hilli wal hurmah. Min haythul hilli wal hurmah. Ya, min haythul hilu wal hurmatu. Nah, jadi adapun pokok pembahasan ilmu fiqih ya, bukan usul fiqih ini, afwan. Pokok pembahasan ilmu fiqih itu adalah perbuatan-perbuatan para mukallaf. Itulah yang kita bahas. Ya, perbuatan-perbuatan para mukallaf. Jadi pembahasan ilmu fiqih adalah perbuatan-perbuatan para mukallaf dari sisi kehalalan dan keharamannya. Ai maksudnya min haitsu arudil ahkami syar'iyyati lahu. Maksudnya dari segi ataupun dari sisi hukum-hukum syariat untuknya. Gitu. Ya. Jadi dari sisi hukum-hukum syariat untuknya. Nah, itu yang dimaksud itu maudhu' di dalam ilmu fiqih. Ya, ini kita belum masuk ke usul fiqih ya, lanjut. Wa faidatuhu wa mastindaruhu. Famin al-kitab wa sunnati wal ijma'i wal qiyasi wa ghairi dhalika min al-adillati syar'iyyah. Iya, wa amma istimdaduhu, adapun sumbernya, ya sumber ilmu fiqih, ya sumber ilmu fiqih, famin al-kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas wa ghairi dhalika min al-adillati syar'iyyah. Sumber. Berasalnya ya apa namanya? Memanjangnya ter apa namanya? Terhubungnya gitu ya. Gimana pun bahasakannya. Ya wa mastindaduhu, dan ada pun sumbernya. Ya faminal kitabi, dari alkitab dan sunnah. Jadi sumber ilmu fiqih itu adalah ya dari alkitab, dari sunnah, dari ijma, dari qiyas, dari dan dari selain selain itu ya minal adillati syar'iyyah, dari dalil-dalil syar'iyyah. Tapi yang muafik yang apa ya yang muttafaq itu kitab, sunnah, ijma dan qiyas ya. Enggak ya, kias ya, kias muttafaq ya, tapi saya ragu nih kalau kias ini muttafaq. Baik, demikian. Ya begitulah, di sebagian bagan gitu ya ada tabel-tabelnya. Jadi tabel istimdadul fiqih, alkitab, wassunnah, wal ijma, wal qiyas. Wallahu alam. Wa faidatuh ya, coba baca wa faidatuh. Imtithalu awamir syar'i. Iya. Wajtinabu nawahihi. Al-muhassilani min fawaidi ad-dunyawiyyati wal ukhra wal ukhrawiyyah. Iya. Dan faedahnya. Ya, maksudnya faedah apa nih? Faedah ilmu fiqih ya. Ya, jadi dan faedah fiqih ya. Jadi kan tadi adapun tadi yang pertama maudhu' fiqih. Ya, maudhu' fiqih adalah fi'lul mukallaf. Istimdadul fiqih adalah al-kitab, istimdadul fiqih minal kitab, minas sunnah, minal ijma', minal qiyas. Adapun faidatul fiqih, imtithal awamir syara'. Jadi faidah ilmu fiqih itu adalah kita dapat mentaati perintah-perintah syariat. Ya, tunduk terhadap perintah-perintah syariat. Itulah faidah dari kita mengetahui ilmu fiqih. Jadi dengan kita memahami ataupun menguasai ilmu fiqih, kita akan bisa tunduk dan taat terhadap perintah-perintah syariat, wajtina bunawahihi, dan menjauhi larangan-larangan syariat. Al-muhassilani lil fawaid. Yang keduanya itu dapat menghasilkan faedah-faedah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, baik faedah di dunia maupun faedah di akhirat. Nah, demikian. Kita dapat tunduk patuh dan taat pada syariat Allah. Iya, tunduk dan patuh itu faedahnya. Melaksanakan. Ya. Jadi faedahnya adalah tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah. Ya, tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah, wajtinab dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, mentaati perintah-perintah Allah, perintah-perintah syarak dan menjauhi larangan-larangan syarak. Yang keduanya itu dapat memberikan faedah duniawiyah dan faedah ukhrawiyah. Nah, begitu. Itulah faedah dari kita mempelajari ilmu fiqih. Adapun sumbernya minal kitab, minal sunnah, minal ijma', minal qiyas wa ghairi dzalika minal adillati syar'iyyah. Adapun maudhu'nya fi'lul mukallaf. Nah, begitu. Mukallaf kita. Ya, kita nilai mukallaf. Terbebani. Yang terbebani oleh syariat, itulah mukallaf. Ya, makanya kalau misalkan, waduh saya terbebani nih dengan sholat, ya memang kaumukallaf kan gitu ya, gak masalah ya, tapi saya terbebani, namun saya tetap menjalankannya karena itu perintah Tuhan saya. Wah, Masya Allah, imtisalan dia berarti. Nah demikian. Jam berapa udah? Masih dapat? Gak dapat lagi ya secara istilahnya. Yalah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk makna usulul fiqhi istilahan. Insya Allah. Kondolo.